sampai pada titikku mengalah dan akhirnya biasa lagi. Ketika itu terjadi lagi, kita berbenturan lebih keras. Cara lain ku pakai sekarang dan akhirnya biasa lagi. Namun sudah banyak cara dan jalan ku tempuh damai. Sekuat tenaga ku masih mengusahakan. Namun sekarang ku habis cara, tak ada lagi yang tersisa. Semua telah kulakukan, sebaiknya ku pergi. Cinta kita buntu. Sebaiknya ku pergi.